Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba' Allahumma zukna ilman nafian wa amalan mutakubbalan wa najatan fid dunya wal akhirah. Amin. Wa bisanad mutasir ila al-musanni al-imam al-jalil Jalaluddin Abi Abdurrahman As-Suyuti fi alfiyatihi nazbid rafi ilmi athar ila qawlihi wa laysa syartun adadun wa man syarat riwayat tsnaini fasaidan golad. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas definisi hadis sahih, begitu pula dengan syarat-syarat hadis sahih sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam alfiyahnya, hadis sahihi musnadun biwaslihi binaqli adalin dabitin an mislihi walam yakun syadza wala mu'allala. Jadi definisi hadis sahih yang juga termasuk syarat-syarat hadis sahih ada 5. Pertama adalah musannadun biwaslihi, artinya ittisalus sanad. Yang kedua binaqli adilin, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Ketiga dhabitin, diriwayatkan oleh perawi yang dhabit. Keempat walam yakun syadza, hadisnya tidak syadz atau janggal. Yang terakhir adalah wala mu'allala, dan tidak berillah, mengandung cacat. Nah, inilah 5 syarat hadis sahih yang disepakati oleh jumhur ulama muhaddisin. Kemudian Imam As-Suyuti mencantumkan, melanjutkan baitnya dalam alfiyahnya, ada beberapa kalangan yang menambah syarat terhadap hadis sahih, yang mana syarat tersebut tertolak oleh para ulama. Beliau mengatakan walaisa syartun adadun wa man syarat riwayatatsnaini fasu'idan wa man ghulat. Walaisa, dan tidak syartun menjadi syarat apa adadun, bilangan, maksudnya riwayatun muta'addidun, riwayah muta'addidah, yaitu periwayatan yang banyak. Jadi bukan termasuk syarat adadun, bilangan, maksudnya periwayatan yang banyak. Jadi bukan termasuk syarat terhadap hadis sahih, kesahihan suatu hadis, berbilangnya atau banyaknya periwayatan. Karena yang disepakati oleh ulama, secara jumhur ulama, yaitu ada 5 syarat saja yang disebutkan sebelumnya tadi. Nah, walaysa, dan tidak syartun menjadi syarat apa adadun, bilangan, maksudnya periwayatan yang banyak, riwayah muta'addidah. Nah, waman, nah ini man di sini bisa sebagai isim mausul atau sebagai isim syarat. Waman, dan barang siapa, atau waman dan orang, syarat yang membuat syarat riwayatatsnaini, pada periwayatan 2 orang, fasa'idan atau lebih, golat, maka keliru. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan dalam alfiyahnya, bukan termasuk syarat hadis sahih berbilangnya riwayat atau periwayatan yang banyak. Nah, barang siapa atau siapa saja yang membuat syarat hadis sahih dengan ketentuan harus diriwayatkan minimal 2 orang atau lebih, maka dia salah, keliru dalam pendapatnya. Nah, pendapat yang mengatakan atau kalangan yang mengatakan dengan pendapat ini, yaitu yang mensyaratkan berbilang riwayat atau riwayat hadis sahih harus minimal diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih, inilah pendapatnya, diantaranya adalah Ibnu Aliyah, seorang dari kalangan Jahmiyah yang berfaham Jahmiyah. Kemudian juga pendapatnya sebagian Mu'tazilah. Nah, mereka berpendapat seperti itu. Jadi mereka hujahnya adalah mengkiaskan antara periwayatan dengan syahadah persaksian. Nah, minimal dan persaksian adalah 2 orang, 2 orang laki-laki. Maka dari itu mereka menyamakan, menganalogikan, mengkiaskan periwayatan sama dengan syahadah. Makanya mereka memberikan syarat minimal diriwayatkan 2 orang atau lebih. Nah, ini tertolak. Ditolak oleh jumhur ulama muhaddisin, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tertolak. Kenapa? Karena banyak dalil-dalil yang menjelaskan, menjadi dalil bukti hujah bahwa periwayatan ahad atau periwayatan satu orang pun itu bisa diterima selama orangnya adalah thiqah, adil dan dhabit, seperti atau yang memenuhi 5 syarat hadis sahih seperti yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Ini adalah bantahan Imam As-Suyuti terhadap kalangan yang mengatakan memberikan syarat berbilangnya riwayat sebagai syarat tambahan dari hadis sahih. Dan Imam As-Suyuti mengatakan dalam nazamnya atau alfiahnya, selanjutnya beliau mengatakan wal waqfu an hukmin limatin aw sanad bi annahu asahu mutlaqan asad. Beliau mengatakan wal waqfu, dan adapun bertawakuf. Nah, di sini mulai membahas tentang penilaian sanad atau matan yang paling sahih. Nah, ini mulai membahas pembahasan penilaian sanad atau matan yang paling sahih itu seperti apa. Bagaimana ikhtilaf para ulama dan sebagainya. Nah, beliau mengatakan wal waqfu dan bersikap tawakuf. Wal waqfu dan bersikap tawakuf an hukmin dari menghukumi limatin pada matan au sanad atau sanad bersikap tawakuf bi annahu sesungguhnya matan atau sanad yaitu as-sahhu paling sahih mutlaqan secara mutlak. Maksudnya secara mutlak ini adalah min ghairi taqidin bisohabiyin au baladin misalan. Jadi yang dimaksud mutlakon secara mutlakin maksudnya tanpa qaid, tanpa batasan. Batasan baik takid atau qaid berupa periwayatan sahabat tertentu atau takid qaid batasan periwayatan negara atau daerah tertentu. Nah, bi'annahu sungguhnya matan atau as-sahhu paling sahih mutlakon secara mutlak maksudnya tanpa qaid, tanpa batasan, itu pendapat yang tawakub dari menghukumi secara mutlak suatu hadis atau matan secara sahih secara mutlak. Pendapat tersebut apabila tawakub bersikap tawakub itu adalah asad, lebih benar. Nah, Imam Muslim mengatakan bahwa bersikap tawakub dalam menghukumi suatu matan atau sanad mengatakan atau berpendapat sanad atau matan tersebut paling sahih secara mutlak. Nah, bertawakub dari pendapat seperti ini atau berpendapat atau bersikap tawakub dari mengatakan hal seperti ini, menghukumi seperti ini, yaitu menghukumi sanad atau matan tertentu paling sikap tawakub itu lebih benar. Lebih benar menjadi pendapat yang benar menurut Imam As-Suyuti. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama al-Mukhtar min aqwalil muhaddisi. Jadi pendapat yang terpilih dari beberapa pendapatnya para ulama. Nah, itu. Jadi bersikap tawakub lebih hati-hati dari menghukumi secara mutlak matan atau sanad secara dihukumi secara sahih secara mutlak. Nah, ini adalah pendapat yang terpilih. Kemudian ada ikhtilafnya. Ada pendapat lain dari para ulama. Sebagian ulama memilih sikap yang lain. Beliau mengatakan, Imam Suyuti mengatakan wa akharuna hakamu fatarabu li fawqi ashrin duminat hal kutubu. Wa akharuna dan yang lainnya, sebagian ulama lain, sejumlah ulama lain hakamu menghukumi mereka. Maksudnya hakamu bil ashahiyati ala itlaq. Mereka menghukumi suatu hadis atau matan secara sahih secara mutlak. Nah, akibatnya fattarabu, maka mereka berselisih. Para muhadisin berselisih li fawqi ashrin pada lebih dari 10 pendapat. Duminat ha dikumpulkan atau dimuat hak pada 10 pendapat lebih apa al-kutubu beberapa kitab hadis atau kitab mustalah hadis. Nah, Imam As-Suyuti melanjutkan nazamnya, beliau mengatakan sebagian kalangan ulama lain mereka memilih sikap yang berbeda. Mereka menghukumi, berani mengeluarkan pendapatnya, yaitu menghukumi dengan mutlak suatu matan atau sanad, menghukumi mutlak bahwa matan atau sanad tersebut adalah yang paling sahih secara mutlak. Nah, mereka menghukumi seperti itu. Jadi tidak bersikap tawakub, tapi mereka berani mengeluarkan pendapatnya. Nah, karena setiap muhaddisin punya pertimbangan yang berbeda, pendapat yang berbeda, kecenderungan yang berbeda, muhaddis A, muhaddis yang satu mempunyai kecenderungan memilih sanad atau matan yang paling sahih adalah matan A atau sanad A karena pertimbangannya berbeda. Begitu pula muhaddits B punya pertimbangan yang berbeda. Nah, karena punya pertimbangan yang berbeda, akhirnya setiap ulama mempunyai pandangan berbeda sehingga mereka berselisih dalam menentukan matan atau sanad yang paling sahih secara mutlak. Nah, diterangkan bahwa mereka berselisih sampai ada 10 pendapat lebih, lifau fi ashrin, sampai 10 pendapat lebih. Ini pendapat-pendapat ini termaktub dalam kitab-kitab mustalah hadis. Kemudian Imam As-Suyuti melanjutkan dalam nazamnya, fa malikun annafi'in an sayyidi wa zidama bi syafi'i fa ahmadi. Nah, setelah beliau mengungkapkan secara tersirat bahwa ada 10 pendapat lebih dari pendapat ulama yang menghukumi secara mutlak terhadap matan atau sanad yang paling sahih, nah, sekarang beliau mulai mentafsil, memperinci pendapat-pendapat tersebut. Nah, pendapat pertama beliau menjelaskannya, فَمَالِكُنْ أَنَّافِيٍ أَنْ سَيِّدِهِ وَزِيدَ مَالِ شَفِيِّ فَأَحْمَدِي. Nah, ini pendapat pertama, فَمَالِكُنْ. Nah, ini ada mubtada mahdhufnya, mubtada mahdhufnya, yaitu maksudnya adalah fa'asohul asanidi mutlaqon malikun. Maka adapun sanad yang paling sahih secara mutlak itu malikun, dimulai dari jalur Imam Malik. Malik di sini adalah maksudnya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al Haris Al Asbahi. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah Al-Madani. Julukan beliau adalah Imam Darul Hijrah, Ahadul A'immah Al-Arba'ah. Beliau meninggal di tahun 179 Hijriah. Nah, jawab pertama adalah Malik. Kemudian dari Imam Malik, An-Nafi'in, dari Nafi, seorang tabi'i. Nah, Malik dari Nafi, Nafi yaitu Nafi Al-Adawi. Dikatakan bahwa bapaknya, namanya bapaknya Nafi adalah Hurmuz, sedangkan kunyah beliau adalah Abu Abdullah Al-Madani, salah satu tabi'in agung. Nah, beliau ini bekas budaknya sahabat Abdullah bin Umar, kemudian dimerdekakan, kemudian bermuzal pada sahabat Abdullah bin Umar. Nah, dari Nafi, An-Nafi'in dari Nafi, An-Sayyidih, dari majikan atau tuannya Nafi, yaitu sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Nafi ini terangkan bahwa Nafi meninggal di tahun 120 Hijriah. Nah, Nafi dari majikannya yaitu sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar ma'ruf minal mukasirin, beliau meninggal di tahun 74 Hijriah. Nah, inilah pendapat pertama dari beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa sanad yang paling sahih secara mutlak adalah dengan jalur Malik dari Nafi dari sahabat Abdullah bin Umar. Nah, ini diterangkan bahwa ini adalah pendapatnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari berpendapat bahwa sanad yang paling sahih secara mutlak adalah jalur sanad Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar. Itu pendapat yang pertama. Kemudian Imam As-Suyuti melanjutkan, wazidama li syafi'i fa ahmadi. Nah, ketika diterangkan bahwa paling sahihnya sanad adalah Malik Nafi Abdullah bin Umar, nah, ada tambahan lain dari ulama, yaitu tambahan dari Imam Abu Mansur Abdul Qahir At-Tamimi. Nah, beliau menambahkan pendapatnya Imam Bukhari bahwa jalur sebelum Malik yang dikatakan paling sahih adalah apabila wazida dan ditambahkan apama sesuatu, maksudnya hadis di Syafi'i, bagi Asy-Syafi'i. Nah, Asy-Syafi'i, apabila sebelum Imam Malik ditambahkan hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Amr. Asy-Syafi'i ini ma'ruf, beliau namanya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Jadi Asy-Syafi'i ini Syafi'i dari nisbat kepada kakek buyutnya Syafi'i. Nah, beliau meninggal di tahun 204 Hijriah. Nah, menurut pendapatnya Imam Abu Mansur Abdul Qahir At-Tamimi bahwa jalur sanad yang paling sahih adalah dari jalurnya Asy-Syafi'i dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Itu pendapat cabang dari pendapat yang pertama. Kemudian Fa Ahmadi. Nah, ini pendapat tambahan lagi, menambahkan lagi. Pendapatnya Imam As-Shalah Al-Ala'i. Nah, Imam As-Shalah Al-Ala'i menambahkan bahwa ada tambahan terhadap jalur sanad yang paling sahih, yaitu ditambah fa ahmadi, maka ahmadi. Nah, ini ahmadi hak dominnya kembali kepada Syafi'i. Fa ahmadi, maka ahmadnya Syafi'i. Maksudnya adalah apabila ditambahkan jalur periwayatan hadis sebelum Syafi'i, yaitu adanya Imam Ahmad. Fa ahmadi, maka ahmadnya Syafi'i. Nah, jalur sanad yang paling sahih menurut Imam As-Shalih Al-Ala'i yaitu apabila ditambahkan Imam Ahmad. Di Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, nah, beliau imam masyhur, meninggal di tahun 241 Hijriah. Nah, dari Ahmad bin Hanbal, dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Nah, inilah silsilah sanad yang paling sahih secara mutlak menurut sebagian ulama. Pendapatnya Imam Bukhari, juga ditambah pendapatnya Imam Abu Mansur At-Tamimi dan pendapatnya Imam Shalih Al-Ala'i. Ini pendapat yang pertama. Ahmad dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Nah, diterangkan bahwa ada satu hadis dalam Musnad Ahmad yang menggunakan jalur sanad seperti ini, yaitu dari Imam Ahmad, dari Ahmad bin Hanbal, dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Itu hanya ada satu hadis. Diterangkan oleh ulama, itu hadis yang redaksinya berbunyi La yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din wa naha 'anil najashi wa naha 'an bai'i habalil habalah wa naha 'anil muzabanah wal muzabanatu bai'us samari bitamri kailan wa bai'ul karmi bizabibi kailan. Nah, inilah hadis yang jalur sanadnya dengan menggunakan jalur sanad Ahmad dari Syafi'i, dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Nah, ini hanya satu hadis saja dalam Musnad Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Nah, inilah pendapat yang pertama. Kemudian pendapat selanjutnya, Imam As-Suyuti mengatakan selanjutnya dalam nazamnya, wa banu Shihabin an Aliyin an Abi an Jaddihi aw Salimin amman Nabi. Nah, pendapat selanjutnya yang mengatakan bahwa jalur sanad yang paling sahih secara mutlak yaitu wa banu Shihabin. Ini sama, ini pun ada membuat tanda secara mahdhub, yaitu takdirnya wa as-sahul asanidi mutlaqan ibnu Syihabin. Paling sahihnya sanad secara mutlak yaitu jalur ibnu Syihabin. Nah, ibnu Syihab ini adalah nama aslinya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibnu Syihab ibnu Abdullah bin Haris bin Zuhra al-Qurashi az-Zuhri. Kunyahnya Abu Bakar, nisbatnya Al-Madani. Beliau meninggal di tahun 124 Hijriah. Nah, jalurnya adalah Ibnu Syihab. Ini pendapat yang kedua atau pendapat selanjutnya. Ibnu Syihab an Aliyin, dari Ali. Nah, ini siapa maksudnya? Itu Ali di sini adalah Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi. Kunyahnya Abil Husain, lakobnya Zainul Abidin. Jadi alisnya maksudnya Ali Zainul Abidin. Apabila Ibnu Syihab meriwayatkan dari Ali Zainul Abidin. Nah, beliau Ali Zainul Abidin meninggal di tahun 92 Hijriah. Nah, ini kemudian dari Ali Zainul Abidin an abihi, dari bapaknya Ali. Bapaknya Ali di sini maksudnya adalah bapaknya Ali adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini dari bapaknya Ali, yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jalurnya dari bapaknya, kemudian anjaddihi. Nah, adapun Husain bin Ali bin Abi Thalib ini beliau meninggal di Karbala syahid di daerah Irak, Karbala Irak, pada hari Ashura pada tahun 61 Hijriah. Masyhur kisah beliau, Imam Al-Husain. Nah, dari Imam Al-Husain ada bapaknya Ali, yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, anjaddihi, dari kakeknya Ali Zainul Abidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah jalur sanad yang paling sahih menurut sebagian pendapat ulama, yaitu Ibnu Syihab dari Ali Zainul Abidin, dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah jalur sanad yang paling sahih menurut sebagian ulama. Terangkan bahwa ini adalah pendapatnya Imam Abdurrazzaq As-Sun'ani. juga pendapatnya Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Keduanya mempunyai kitab Al-Musannab, Musannab Abdul Razak As-Sanani dan Musannab Ibnu Abi Syaibah. Masyur beliau berdua. Ini pendapat keduanya mengatakan bahwa jalur sanad yang paling sahih secara mutlak adalah dari Ibnu Syihab, jalur Ibnu Syihab, dari Ali Zainul Abidin, dari Al Husain bin Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Nah, inilah pendapat yang kedua atau pendapat selanjutnya. Kemudian Imam As-Suyuti mengatakan au. Nah, ini maksudnya adalah menunjukkan ada ikhtilaf tanawu. Au atau maksudnya au ashahul asanidi mutlaqan an salimin. Au atau maksudnya ashahul asanidi ala ra'i ba'dil ulama, yaitu Ibnu Syihabin an salimin. Jadi au salimin ini mengandung ataf, maksudnya au ashahul asanidi an Ibnu Syihabin an salimin. Ini adalah pendapat cabang dari pendapat kedua ini, kedua yang mengatakan bahwa jalur sanad yang paling sahih adalah melalui jalur Ibnu Syihab. Nah, menurut pendapat ini yang paling sahih itu bukan Ibnu Syihab dari Ali Zainul Abidin, bukan, tapi dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Salim. An Salim au Salimin. Maksudnya dari Ibnu Syihab au, atau yang paling sahih sebutan adalah dari Ibnu Syihab, kemudian dari Salimin, dari Salim. Salim maksudnya siapa? Adalah Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Adawi radhiyallahu anhu. Yaitu Salim anaknya sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Syihab dari Salim. Nah, Salim ini dikenal sebagai ahadil fuqaha is-sab'ah ala ahadil aqwal. Ya, Salim bin Abdullah bin Umar ini dikenal sebagai salah satu dari 7 fuqaha Madinah. Nah, beliau meninggal di tahun 106 Hijriah. Ibnu Syihab dari Salim. Kemudian Ansari au Salimin atau dari Salim, Ibnu Syihab dari Salim, amman dari orang Nabi, yaitu orang yang mulia. Amman dari orang Nabi yang mulia. Nah, dari Salim kemudian jalurnya adalah dari orang yang mulia. Orang mulia ini maksudnya apa? Maksudnya adalah Abdullah bin Umar atau bapaknya, bapaknya Salim. Nah, jalur Ibnu Syihab yang dinyatakan paling sahih menurut pendapat ini adalah bukan dari Ali bin Abi Thalib, tapi dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Inilah pendapat cabang dari pendapat kedua. Begitu. Ikhtilaf lagi, ada ikhtilaf tanawu. Nah, ini yang mengatakan bahwa jalur sanad yang paling sahih secara mutlak dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari Abdullah bin Umar adalah pendapatnya, diterangkan adalah pendapatnya salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan juga pendapatnya Imam Ishaq bin Rahuyah atau Rahawaih. Nah, ini dua imam ini mengatakan bahwa sanad yang paling sahih secara mutlak adalah Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Itu pendapat selanjutnya. Dan Imam As-Suyuti menjelaskan kembali, mengatakan dalam alfiahnya, masih menjelaskan tafsil pendapat-pendapat ulama tentang jalur sanad yang paling sahih secara mutlak. Au atau, nah, ini masih tanawu dari pendapat sebelumnya. Au atau maksudnya au ashahul asanidi Ibnu Syihabin Az-Zuhri an Abdillah an Ubaidillah. Au atau pendapat kedua atau pendapat selanjutnya, sanad yang paling sahih dari jalur Ibnu Syihab bukan dari Salim, tapi an Ubaidillah, dari Ubaidillah. Nah, Ubaidillah di sini adalah maksudnya Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'udin. Kunyahnya yaitu Abu Abdullah Al-A'ma. Beliau pun termasuk ahadul fuqaha as-sab'ah, salah satu dari fuqaha yang 7, fuqaha Madinah yang 7 yang masyhur. Nah, jalurnya dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Ubaidillah. Kemudian an Ubaidillah yaitu an Habril Bashar, dari alimnya, dari orang alimnya manusia, dari alimnya manusia. Jadi Habril Bashar, Habr ini artinya adalah, Habrnya adalah artinya alim, jamak dari Habr yaitu Ahbar dengan fathah. Ada lugah yang lain, logat yang lain atau lugah lain dengan menkasrokan ha, itu hibr. Al-hibr atau al-habr. Habr atau hibr sama aja maknanya, cuman untuk hibr mengkasrokan ha ini jamaknya adalah hubur. Hibr jamaknya hubur, sedangkan habr jamaknya habar, ahbar. Artinya sama, itu alim. Alim orang yang alim, orang yang berilmu. Jadi dari Ibu Aidillah, an habaril bashar, dari alimnya manusia. Huwa, ia alimnya manusia, yaitu Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Wahada, dan ini, adapun ini Ibnu Abbas, itu an Umar, dari Umar. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan aw an Ubaidillah an Habaril Bashar wa Ibnu Abbasin wa hadza an Umar. Nah, pendapat selanjutnya yang mengatakan bahwa jalur sanad yang paling sahih secara mutlak adalah jalurnya dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah pendapat yang mengatakan jalur sanad yang paling sahih secara mutlak. Nah, Ibnu Abbas masyhur. Beliau Abdullah bin Abbas meninggal di tahun 68 Hijriah, meninggal dimakamkan di Thaif. Sedangkan Umar bin Khattab pun masyhur khalifah kedua, beliau meninggal di tahun 24 Hijriah. Nah, pendapat ini menurut sebagian ulama adalah pendapatnya Imam An-Nasa'i. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa sanad yang paling sahih secara mutlak yaitu Ibnu Syihab dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, dari Umar, ini adalah pendapatnya Imam An-Nasa'i. Kemudian Imam As-Suyuti lanjutkan dalam nazamnya wa syu'batun an Amr, wa syu'batun an Amrin ibni Murwah, an Murwatin an ibni Qaisin Karwah. Nah, pendapat selanjutnya menyatakan bahwa jalur sanad yang paling sahih secara mutlak adalah wa syu'batun. Ini sama mengandung mubtada mahdhub. Maksudnya wa ashahul asanidi syu'batun. Sanad yang paling sahih secara mutlak adalah jalurnya syu'batun. Syu'bah. Syu'bah ini maksudnya Syu'bah bin Al-Hajjad Al-Ataki Al-Wasiti. Beliau meninggal 60 Hijriah. Nah, dari Syu'bah wa Syu'batun, dari Syu'bah an Amr ibni Murwah, dari Amr yaitu anaknya Murwah. Ibni Murwah ini yaitu maksudnya Amr bin Murwah bin Abdullah bin Tariq bin Al-Haris Al-Hamdani Al-Muradi Al-Jamali. Kunyahnya Abu Abdullah Al-A'ma Al-Kufi Ahadul A'lam. Jadi dari Syu'bah, dari Amr bin Murwah. Nah, Amr bin Murwah dari An-Murwah, dari Murwah. Jadi dari Amr ibn Murwah, dari Murwah. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwa Murwah yang kedua ini bukan bapaknya Amr. Jadi Amr ibn Murwah ini bukan anaknya Murwah. Jadi ini ada beberapa penjelasan bahwa termasuk di tahqiqnya Syekh Ahmad Syakir, beliau mencantumkan bahwa ibn Murwah ini dengan tanpa alif. Artinya memang beliau berpendapat bahwa Amr bin Murwah ini adalah Amr bin Murwah, yaitu anaknya Murwah, padahal bukan. Nah, dijelaskan oleh Syekhina Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa Amr bin Murwah ini bukan anaknya Murwah, dia beda. Beliau mengatakan bahwa Murwah ini adalah gurunya atau mungkin masih kerabatnya, tapi bukan bapaknya Amr bin Murwah. Allahu ta'ala alam. Nah, jadi dari Amr bin Murwah jalurnya An Murwah, dari Murwah. Nah, Murwah ini siapa? Murwah di sini adalah maksudnya adalah Murwah bin Syarahil Al-Hamdani, kunyahnya Abi Ismail Al-Kufi Al-Abid. Beliau meninggal di tahun 76 Hijriah, sedangkan Amr bin Murwah meninggal di tahun 116 Hijriah. Nah, dari Amr bin Murwah, dari Murwah, An Murwah bin Murwah, An Ibni Qaisin, dari Ibni Qais. Ibni Qaisin maksudnya apa? Yaitu Ibni Qais maksudnya adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Haddar Al-Ash'ari Abu Musa, yaitu sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Itu namanya atau dinamakan anaknya Qais, bapaknya adalah Qais, sedangkan nama beliau adalah Abdullah. Nah, jalurnya dari Murrah, dari Ibnu Qais, Karwatan. Nah, sedangkan maaf, sedangkan Abu Musa Al-Asy'ari beliau meninggal di tahun 42 maaf 40 ya 42 Hijriah. Nah, Karwah sesekali. Maksudnya apa? Maksudnya apa Murrah ini meriwayatkan dari beberapa jalur. Apabila maaf Syu'bah ini meriwayatkan beberapa jalur. Apabila Syu'bah meriwayatkan dari Amr ibni Murrah, dari Murrah, dari Abu Musa Al-Asy'ari, maka hadisnya dianggap menjadi jalur sanad yang paling sahih secara mutlak. Karwah itu maksudnya adalah sesekali. Maksudnya apa? Maksudnya Syu'bah meriwayatkan beberapa kali, beberapa orang. Nah, terkadang meriwayatkan dari jalur ini, terkadang dari jalur itu. Nah, apabila Syu'bah meriwayatkan dari Amr ibn Murrah, dari Murrah, dari Abu Musa al-Ash'ari, maka jalur hadisnya adalah jalur hadis yang paling sahih secara mutlak. Namun, apabila Syu'bah meriwayatkan dari jalur lain, bukan jalur ini, maka bukan termasuk jalur hadis yang paling sahih secara mutlak. Maksudnya karro seperti itu. Nah, ini adalah pendapatnya. Terangkan bahwa ini adalah pendapatnya Waqi. Imam Waqi berpendapat bahwa jalur sanad yang paling sahih secara mutlak adalah dari Syu'bah, Syu'bah dari Amr bin Murrah, dari Murrah, dari Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian Imam As-Suyuti masih melanjutkan dalam alfiahnya, beliau mengatakan Umar rawa Syu'batu an Qatadah ila Sa'idin an Syuyukhin Sadah. Nah, Imam Suyuti mengatakan auma. Nah, au ini sebagai tanawu, ada ikhtilaf cabang dari pendapat sebelumnya. Au atau maksudnya sebagian berpendapat au ashahul ahadis paling sahihnya atau ashahul asanid paling sahihnya sanad itu ma apa-apa maksudnya hadis rawa yang meriwayatkan siapa Syu'batu Syu'bah maksudnya Syu'bah yang tadi yang sebelumnya itu Syu'bah bin Al-Hajjaj apabila meriwayatkan Syu'bah an Qatadah dari Qatadah. Nah, ini pendapat yang berbeda dari sebelumnya. Ini jalurnya Syu'bah cuman bukan dari Amr ibn Murrah tapi dari Qatadah. Qatadah sih maksudnya Qatadah bin Bi'amah As-Sudusi. Kunyahnya yaitu Abil Khattab Al-Basri Al-Akmah Ahadul A'imma Al-A'lam Al-Hafiz Al-Mudallis. Di Qatadah ini terkenal sebagai seorang mudallis. Beliau meninggal di tahun 117 Hijriah. Nah, pendapat ini mengatakan bahwa jalur sanad yang sahih, yang paling sahih adalah Syu'bah dari Qatadah. Kemudian ila Sa'idin, maksudnya ila bimaknaan. Ila bermaknaan. An Sa'i ila bermaknaan maksudnya dari Sa'idin, dari Sa'id. Nah, dari Qatadah, dari Sa'id. Sa'id ini maksudnya siapa? Yaitu Sa'id bin Al-Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin Amr bin Aid bin Makhzum Al-Makhzumi kunyahnya Abi Muhammad Al-Madani Al-Awar. Jadi Sa'id, sih maksudnya Sa'id bin Al-Musayyab. Masyur beliau. Beliau meninggal di tahun 93 Hijriah. Nah, jalurnya dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayyab. Nah, dari Sa'id bin Al-Musayyab an syuyukhin dari beberapa syekh, dari beberapa guru sadah yang mulia atau yang agung. Nah, dari Sa'id bin Musayyab dari beberapa syekh yang agung. Maksudnya apa? Syekh yang agung ini adalah maksudnya adalah para sahabat. Karena Sa'id bin Al-Musayyab ini termasuk tabi'in kibar, senior tabi'in sehingga beliau menjumpai sahabat. Banyak sahabat beliau jumpai. Nah, jalur sanad hadis yang paling sahih secara mutlak adalah apabila periwayatan jalurnya adalah Syu'bah dari Qatadah, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari para sahabat yang agung. Nah, ini pendapatnya adalah pendapatnya Hajjaj bin Syair. Seperti itu. Kemudian Imam As-Suyuti masih melanjutkan dalam alfiahnya, Summa ibnu sirina anil habaril ali abidatin bima rawahu an ali. Nah, ini pendapat selanjutnya. Beliau mengatakan summa kemudian pendapat selanjutnya ashahul asani mutlaqan yaitu ibnu sirina ibnu sirin. Nah, jalurnya dari ibnu sirin. Ibnu sirin maksudnya adalah Muhammad ibnu sirin al-ansari imamul waqtihi. Beliau meninggal di tahun 110 Hijriah. Jadi jalurnya dari Imam Muhammad ibnu Sirin Anil Habaril Ali, dari orang alim yang luhur. Maksudnya yaitu Abidatin Abidah. Abidah di sini maksudnya Abidah bin Amr As-Salmani. Nah, beliau meninggal di tahun 72 Hijriah. Jadi dari Ibnu Sirin, dari Abidah, bima dengan apa-apa maksudnya hadis, rawahu yang telah meriwayatkan siapa Abidahu pada hadis an Ali, dari Ali. Maksudnya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, jalur hadis yang paling sahih secara mutlak menurut pendapat ini adalah dari Ibnu Sirin, dari Abidah, dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini pendapat ini adalah pendapatnya, terangkan pendapatnya Amr bin Ali Al-Faldas, juga pendapatnya Imam Ali Ibn Al-Madini, juga pendapatnya Sulaiman bin Harf. Jadi mereka bertiga mengatakan bahwa jalur hadis yang paling sahih secara mutlak adalah Ibnu Sirin, dari Abidah, dari Ali bin Abi Thalib. Namun bedanya ada ikhtilaf di antara ketiga ulama ini. Nah, Ibnu Al-Madini mengatakan, memberi syarat, apabila jalur hadis yang paling sahih itu dari Ibnu Sirin, mensyaratkan perawinya adalah harus dari Abdullah bin Aun. Jadi Ibnu Al-Madini mengatakan bahwa Ibnu Sirin ini jalur sanadnya adalah paling sahih apabila periwayatannya dari Abdullah ibnu Aun. Abdullah bin Aun. Ini menurut pendapatnya Ibnu Al-Madini. Namun menurut Sulaiman bin Harb beda lagi. Beliau mensyaratkan bahwa yang meriwayatkan dari Ibnu Sirin ini adalah harus Ayyub As-Sikhtiyani. Jadi beliau mengatakan, Sulaiman bin Harb berpendapat berbeda dengan Ibnu Madini. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Sirin jauh sanadnya paling sahih secara mutlak apabila diriwayatkan melalui periwayatan Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani dari Ibnu Sirin, dari Abidah, dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Imam Al-Fallas, Amr bin Ali Al-Fallas, beliau tidak mensyaratkan apapun. Beliau hanya memutlakkan saja. Nah, ini ikhtilafnya ulama, pendapat ulama yang mengatakan jalur hadis, jalur sanad yang paling sahih secara mutlak. Kemudian Imam As-Suyuti masih melanjutkan dalam alfiyahnya, kadzabnu mihran an Ibrahim an al-Qamatin an Ibni Mas'udin al-Hasan. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan kada, seperti demikian itu, maksudnya seperti demikian itu pendapat-pendapat sebelumnya tentang sanad yang paling sahih, yaitu Ibnu Mihran. Nah, menurut pendapat ini, jalur sanad yang paling sahih adalah apabila dimulai dari periwayatan Ibnu Mihran, dari jalur Ibnu Mihran. Ibnu Mihran maksudnya adalah Sulaiman Ibnu Mihran Al-Kahili Al-Kufi. Kunyah beliau adalah Abu Muhammad Al-A'mash. Beliau Ahadul A'lam Al-Hufaz Wal-Qurra. Beliau salah satu qurra, hufaz dan qurra ahli kiraat. Beliau meninggal di tahun 148 Hijriah, Ibnu Mihran, Sulaiman Ibnu Mihran. Nah, menurut pendapat ini, jawab syarat yang paling sahih adalah Ibnu Mihran an Ibrahim, dari Ibrahim. Ibrahim ini maksudnya adalah Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Al-Aswad An-Nakhoi. Ibrahim An-Nakhoi. Kunyahnya adalah Abi Imran Al-Kufi. Beliau Ibrahim An-Nakhoi meninggal di tahun 96 Hijriah. Jadi dari Ibnu Mihran, dari Ibrahim An-Nakhoi, An Al-Qamatin, dari Al-Qamah. Al-Qamah ini maksudnya adalah Al-Qamah bin Qais bin Abdullah bin Al-Qamah bin Salaman bin Kuhail bin Bakar bin Au bin An-Nakhoi Al-Kufi. Adapun kunyahnya Abu Shibl Ahadul A'lam Mukhadram. Beliau Al-Qamah ini termasuk Mukhadram. Jadi menjumpai hidup zat jahiliyah namun tidak menjumpai nabi, maka disebut Mukhadram. Nah, beliau Al-Qamah An-Nakhoi ini meninggal di tahun 62 Hijriah. Nah, jadi dari Ibnu Mihran, dari Ibrahim An-Nakhoi, dari Al-Qamah An-Nakhoi dari An Ibni Mas'udin, dari Ibni Mas'udin Al-Hasan yang baik, yang agung. Jadi al-hasannya sebagai sifatnya Ibnu Mas'ud. Nah, dari Al-Qamah menyebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud yaitu Ibnu Mas'ud bin Ghafil bin Habib bin Samkh bin Makhzum Al-Hudzali, kunyahnya Abi Abdurrahman Al-Kufi Ahadus Sabiqin Al-Awwalin. Nah, beliau meninggal di tahun 32 Hijriah, dimakamkan di Madinah. Nah, Al-Hasan ini sebagai sifatnya Ibnu Mas'ud yang baik. Maksudnya apa? Sifat untuk Ibnu Mas'ud maksudnya adalah sifat-sifatnya baik. Kenapa? Li'annahu kana yushbihun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa dallihi wa samtihi ila akhiri. Jadi beliau dijuluki Al-Hasan atau disifati Al-Hasan karena sifat-sifatnya beliau yang baik. Karena beliau menyerupai Nabi dalam kebaikan-kebaikan Nabi, dalam sikapnya, dalam petunjuknya, tingkah lakunya, dan lain sebagainya. Nah, menurut pendapat ini, jalur sanad yang paling sahih secara mutlak adalah Ibnu Mihran dari Ibrahim An-Nakhai, dari Al-Qamah An-Nakhai, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, itu. Kemudian Imam As-Suyuti mengatakan selanjutnya, pendapat selanjutnya yang mengatakan as-sahul asanid mutlaqan yaitu wa waladul qasimi an abihi an aisyatin wa qala qawmun dhu fitan la yanbaghi ta'mimu fil isnadi bal khusu bis sahbi aw wil biladi. Nah, wa waladul qasimi, dan adapun anak Qasim, ini pun sama mengandung mubtada mahdzub, maksudnya wa asahul asanid mutlaqan waladul qasimi, anaknya al-qasim. Anaknya al-qasim maksudnya adalah anaknya ini adalah namanya Abdurrahman. Ya, Abdurrahman anaknya al-qasim bin Muhammad bin Abi Bakar as-Siddiq, kunyahnya Abdurrahman, yaitu anaknya al-qasim yaitu Abi Muhammad al-Madani. Di anaknya Al-Qasim yang bernama Abdurrahman, kunyahnya Abu Muhammad Al-Madani, beliau meninggal di tahun 120 Hijriah. Nah, anaknya Al-Qasim dari bapaknya, an-abihi dari bapaknya, waladul Qasim, yaitu Al-Qasim. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Jadi Al-Qasim itu masuk cucunya dari sahabat atau khalifah awal, yaitu sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, an-abihi dari bapaknya waladul Qasim, yaitu Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Beliau Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar ini termasuk ahadul fuqaha as-sab'ah. Ahadul fuqaha as-sab'ah, beliau termasuk salah satu di antara fuqaha yang tujuh yang masyhur yang ada di kota Madinah. Beliau meninggal di tahun 106 Hijriah. Nah, dari abihi dari bapaknya yaitu Al-Qasim, an Aisyatin, dari Aisyah. Nah, Aisyah ini jatuhnya adalah bibinya Al-Qasim. Jadi Al-Qasim dari bibinya yaitu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah Ummul Mukminin binti Abi Bakar As-Siddiq, kunyahnya beliau Aisyah Ummul Mukminin yaitu Ummu Abdillah Al-Faqihah Ar-Rabbaniyah. Beliau ibu Aisyah Ummul Mukminin meninggal di tahun 57 Hijriah, dimakamkan di Al-Baqi. Nah, menurut pendapat ini mengatakan jalur sanad yang paling sahih adalah dari Ibrahim, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Nah, inilah pendapat-pendapat ulama yang mengatakan paling sahihnya sanad secara mutlak. Nah, nanti lanjutkan Imam As-Suyuti mengatakan wa qala qawmun dzu fitan la yanbaghi ta'mimu fil isnadi bal khusu bisahbi awil biladi. Nah, nanti akan lanjutkan Imam As-Suyuti merojihkan pendapat yang mengatakan bahwa bersikap tawakuf terhadap penilaian mutlak suatu sanad atau matan yang paling sahih. Nah, beliau lebih merojihkan pendapat tersebut. Adapun seandainya menghukumi paling sahih pun, beliau lebih merujukkan pendapat ulama yaitu ditakid, ada qaidnya, ada takidnya, ada ikatannya, ada batasannya, yaitu ditakid dengan batasan yaitu paling sahih menurut sahabat tertentu atau paling sahih menurut perawi negara tertentu atau daerah tertentu. Insyaallah akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.